رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang memilikinya, dan Dia pula yang mengaturnya. Hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Kita berada di bulan Ramadhan, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik dan bimbingannya untuk taat dan patuh kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan mengenal Allah Azza wa Jal. Mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Yang dalam bab ini, karena kita enggak tahu sama Allah, bagaimana Allah itu kecuali yang Allah beritahu kita. Bab ini bab yang sangat penting sekali. Karena setiap hari kita beribadah kepada Allah. Setiap hari kita memanggil namanya. Menyeru Allah Azza wa Jal dengan Asma'ullah al-Husna. Kalau kita kemudian enggak kenal sama Allah Azza wa Jal, maka kita tidak akan dapat beribadah dengan maksimal. Jadi, mengenal sifat-sifat Allah ini lewat mana? Ya, lewat Allah sendiri. Apa yang Allah informasikan kepada kita lewat Nabi SAW, atau apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, itulah yang menjadi tolak ukur kita berkaitan dengan sifat-sifat ini. Kita akan ambil ringkas tentang sifat-sifat ini, kemudian insya Allah kita akan masuk membahas tentang kelompok atau golongan-golongan yang menyimpang dari keyakinan yang benar. Karena menurut mereka, menetapkan sifat-sifat Allah itu akan menyebabkan terjerumus ke dalam paham tashbih, menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya, sehingga mereka memilih untuk menafikan. Enggak, itu bukan sifat Allah. Allah enggak kayak gitu. Allah enggak kayak gitu. Apa dasar mereka? Dasar mereka adalah ingin menyucikan Allah Azza wa Jal. Yang kemudian membuat mereka menolak dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi SAW yang dianggap bertentangan dengan akal mereka. Bertentangan dengan akal mereka. Dan kita akan membaca. Silahkan. Yang keenam. Al-Kalam atau berbicara. Di antara sifat Allah yang dinyatakan oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Salaf, dan para imam adalah Al-Kalam. Sesungguhnya Allah berbicara sebagaimana yang Dia kehendaki, kapan Dia menghendaki, dan dengan apa Dia kehendaki. Dengan suatu kalam atau pembicaraan yang bisa didengar, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? An-Nisa ayat 87. Waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? An-Nisa 122. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. An-Nisa ayat 164. Barakallahu fikum. Ada banyak ayat jemaah yang menyebutkan bahwa Allah berbicara. Tapi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Karena jangan sampai kita berpikiran, loh, Allah berbicara, makhluk berbicara. Disinilah kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Enggak ada gitu. Tapi Allah berbicara. Bagaimana? Ya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, Al-Quran yang kita baca itu kalam Allah. Kemudian disebutkan Allah berbicara, kapan Allah berkehendak? Dengan siapa Allah berkehendak? Dengan cara bagaimana ya Allah Azza wa Jalla? Disebutkan tadi yang kita baca di surat An-Nisa 164. Bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah ceritakan di surat Al-Qasas, di surat Asy-Syu'ara. Bagaimana terjadi hiwar. Terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jal. Allah berbicara. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah mengatakan kepada Nabi Musa. Apa yang ada di tanganmu wahai Nabi Musa? Wahai Musa. Qala hiya asaya. Atawakka'u alaiha. Wa ahushu biha ala ghanami. Wa liya fiha ma'ariba ukhra. Nabi Musa berbicara sama Allah. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa artinya mendengar ucapan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang membantah mengatakan enggak, Allah tidak berbicara. Tapi Allah menciptakan suara. Allah jelas mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mi'raj ke langit ketujuh. Untuk menerima perintah sholat. Bagaimana terjadi omongan. Dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi mendengar ucapan Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quranul Karim yang kita baca adalah firman Allah Azza wa Jalla. Yang didengar oleh Jibril. Yang kemudian diturunkan oleh Jibril. Disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan melihat ada kelompok-kelompok yang mengatakan Allah tidak berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib. Sifat yang ketujuh. Nah. Sifat yang ketujuh, al-istiwa 'alal 'arsy. Bersemayam di atas 'arsy. Ia adalah termasuk sifat fi'liyah. Allah mengabarkan bahwa dia bersemayam di atas 'arsy di tujuh tempat di dalam kitabnya. Pertama pada surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas 'arsy. Barakallahu fikum. Baik. Kalau tadi sifat kalam, Allah berbicara itu termasuk sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Di mana Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Adapun sifat istiwa 'alal 'arsy, ini yang kalau kita enggak dapat informasi, kita enggak bisa menetapkan. Kita punya akal terbatas. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di sini di tujuh tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya dengan kalimat yang sama, istawa. Disebutkan tadi di surat Al-A'raf 54, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian di surat Yunus ayat 3, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 2, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian beristiwa di atas 'arsy. Kemudian di surat Thaha ayat 5, "Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa." Kemudian di ayat 59 dari Al-Furqan, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian di As-Sajdah ayat 4, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian di surat Al-Hadid ayat 4, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah menyebutkan tentang apa yang Dia lakukan. Apa kemudian datang orang mengatakan, "Enggak, Allah enggak beristiwa. Allah enggak berada di atas 'arsy." Mana istiwa ini 'ala wartafa. Berada di atas dan tinggi. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang menafikan hal ini. Mengatakan, mana mungkin? Ya Allah, kok bilang mana mungkin? Allah yang menyebutkan. Bukankah Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita? Kalau memang kemudian engkau mengatakan, tapi akal ana gak bisa nerima. Itu akalmu. Iya, sebagian akal kita gak bisa nerima. Sejatinya jamaah, tidak ada dalil yang sahih dari Al-Quran Karim yang bertentangan dengan akal yang waras, gak ada. Akal kita bisa menerima sebenarnya. Ketika kita dari awal mengatakan, aku beriman dengan semua yang Allah sebutkan dalam dirinya, berada di atas arasy Allah SWT. Mungkin sebagian orang akan berpikir, berarti Allah butuh sama tempat. Ya gak butuh Allah sama tempat. Kita aja ketika berpikir, makhluk, kalau bicara makhluk, naam, makhluk itu butuh sama tempat. Tapi Allah, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah enggak butuh. Terus kenapa Allah istawa 'alal 'arsy? Allah mengatakan dia istawa 'alal 'arsy. Dan disebutkan bahwasanya, baik, kita akan baca di halaman 118 dalam ketujuh ayat tersebut. Nah, dalam ketujuh ayat tersebut, lafal istawa datang dalam bentuk dan lafal yang sama. Hal ini menyatakan bahwa yang dimaksudkan adalah maknanya yang hakiki yang tidak menerima takwil, yaitu ketinggian dan keluhurannya di atas arsy. Arsy menurut bahasa Arab adalah singgasana untuk raja, sedangkan yang dimaksud dengan arsy di sini adalah singgasana yang mempunyai beberapa kaki yang dipikul oleh malaikat. Ia merupakan atap bagi semua makhluk. Sedangkan bersemayamnya Allah di atas ialah yang sesuai dengan keagungannya. Kita tidak mengetahui caranya atau kaifiah sebagaimana kaifiah sifat-sifatnya yang lain. Akan tetapi kita hanya menetapkannya sesuai dengan apa yang kita pahami dari maknanya dalam bahasa Arab. Sebagaimana sifat-sifat lainnya karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Pernah ada yang datang ke Imam Malik. Imam Malik itu meninggal tahun 189 kalau enggak salah. Ya, di akhir abad kedua. Datang kepada Imam Malik seorang yang pemikirannya mulai dipenuhi dengan kerancuan. Dan biasanya jemaah, penyebab orang itu gagal faham karena memang enggak faham dengan bahasa Arab. Para sahabat Nabi ketika ayat-ayat tentang istiwa ini turun, mereka gak pernah menanyakan kepada Nabi SAW. Karena mereka faham dengan bahasa Arab mereka, apa makna istawa. Mereka faham. Ketika datang orang kepada Imam Malik mengatakan, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Yang di surat Thaha ayat 5. Allah Ar-Rahman yang beristawa di atas arsnya. Dia bertanya, kaifa istawa. Gimana istawa? Gimana bentuk istawanya itu gimana? Disebutkan dalam beberapa riwayat Imam Malik itu menundukkan pandangannya. Karena enggak pernah ada pertanyaan seperti itu gitu. Lalu beliau mengatakan, al-istiwa ma'lum. Makna istawa itu diketahui dalam bahasa Arab. wal imanu bihi wajib. Dan iman dengan istawanya Allah itu wajib. Kok wajib? Allah yang menyebutkan. Kita kan hambanya Allah. Kita percaya enggak dengan Al-Quran? Percaya kan? Allah menyebutkan dirinya istawa. Maka beriman Allah istawa itu wajib. Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsh istawa. Thumma istawa al-Arsh. Thumma istawa al-Arsh. Thumma istawa al-Arsh. Terus Allah menyebutkan itu. Maka kita wajib beriman. Taib. Wal-kaifu ghair ma'akul. Yang namanya bagaimana? Ya enggak bisa kalau kita mencernanya. Karena Allah tidak menceritakan nama kita. Enggak bisa. Kaif, gimana? Oh gimana? Orang kita enggak tahu. Kecuali yang Allah sampaikan kepada kita. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana. Ini berusaha untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nanti kalau bicara bagaimana. Itu bid'ah. Itu pertanyaan yang tidak lazim. Jadi ahibati fillah. Kita menetapkan Allah istawa. Kenapa? Kalau nanti lagi tadi Ana sampaikan. Oh berarti Allah butuh. Allah enggak butuh sama tempat. Allah. Allah itu beda sama makhluk. Maka jangan sampai kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk butuh tempat. Oh butuh singgasana untuk berada di atasnya. Makhluk butuh. Allah enggak butuh. Terus kenapa kok Allah mengatakan istawa? Yaitu kita beriman. Allah mengatakan istawa. Dan apa itu arsy? Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan dia sebagai atapnya alam semesta ini. Apakah kemudian kita dikatakan, oh ini bukan akidah ahlus sunnah jamaah. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ada orang yang menakwilkan nantinya. Istawa itu yang akan kita bahas lagi nanti. Maknanya berkuasa. Allah kalau berkuasa bukan dengan arsy doang. Allah menguasai alam semesta ini. Allah menguasai bintang-bintang semuanya. Bumi ini semua di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa Allah memilih kalimat istawa alal arsy? Karena memang itu maknanya yang Allah inginkan. Maka disebutkan secara bahasa Arab sahabat Nabi enggak pernah ada yang mempermasalahkan. Karena nanti ada yang mengatakan, oh zahir nas ini gak benar. Gimana sih? Gara-gara gak paham bahasa Arab, akhirnya dia mulai berpikir, ini bukan itu yang dimaksudkan. Alhamdulillah, ahlus sunnah jamaah tenang. Karena dia beriman dengan apa yang Allah firmankan, dan apa yang Nabi SAW sampaikan. Makanya dalam bab asma wa sifat, kita itu berhenti di mana ada dalil Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Yang ke-8. Ke-8, al-ulu tinggi dan al-fauqiyah di atas. Dua sifat Allah yang termasuk zatiyah adalah ketinggiannya di atas makhluk dan dia di atas mereka. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal aliyul azim. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Baqarah ayat 255. Subbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-A'la ayat 1. Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Al-Mulk ayat 16. Maksudnya zat yang di atas, zat yang ada di atas, zat yang ada di atas langit. Apabila yang dimaksud dengan sama dalam ayat tersebut adalah langit atau zat yang di atas, jika yang dimaksud dengan sama adalah sesuatu yang ada di atas sebagaimana dia menggambarkan tentang diangkatnya apa-apa kepadanya. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah, kalau tadi bicara istiwa yang merupakan sifat fi'liyah, Allah menginformasikan kepada kita. Ini bicara sifat zat Allah al-ulu. Allah itu berada di atas. Maka tatkala kita sujud, apa yang kita katakan? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Lalu kemudian orang ada yang mengatakan, enggak, Allah enggak di atas. Gimana engkau ketika sujud mengatakan Subhan Rabbiyal A'la? Allah yang maha tinggi. Dan itu tidak kita baca ketika ruku, ketika sujud, ketika kita berada di titik terendah kita. Kita mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Dan nama Allah Al-Ali yang maha tinggi. Kemudian disebutkan di sini, yang di surat Al-Mulk, A'amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Sama ini bisa berarti langit, bisa berarti yang di atas. Ini menunjukkan Allah benar-benar ada di atas. Bukankah kita tatkala berdoa, di dalam hati kita, ada aja. Perasaan Allah tuh di atas, kita minta. Dalam pembicaraan kita, orang-orang awam itu, ketika mereka punya urusan yang mereka tidak bisa menyelesaikannya, biasanya mereka akan mengatakan, udahlah tergantung yang di atas lah, apa katanya yang di atas. Dan disebutkan bagaimana amalan ini naik, bagaimana Quran itu turun. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas. Siapa yang menyebutkan dia di atas? Ya Allah sendiri. Makanya ahlu sunnah wal jamaah ada orang yang paling tenang hidupnya. Ketika dia mengimani Al-Quran dengan segala yang ada di dalamnya. Tanpa mentakwilkan. Kecuali memang ada dalil yang menuntut untuk ditakwilkan. Tapi kalau dalilnya akal manusia. Oh gak bisa. Allah itu di mana-mana. Dapat dari mana engkau mengatakan Allah di mana-mana? Bukankah Allah yang menyatakan dirinya berada di atas? Dia yang mensifati dirinya dengan hal itu. Bukankah amalan kita naik ke atas? Bukankah Nabi SAW mi'raj itu naik ke atas? Kemudian beliau turun ke bumi ini. Maka ahibati fillah. Orang-orang beriman itu tahu Allah berada di atas. Baik. Ini ada banyak dalil yang disebutkan di An-Nisa 158, Fatir ayat 10 tentang berkaitan dengan naik dan naiknya amalan ya. Bagaimana nanti Lailatul Qadar. Allah menyebutkan tentang tanazzalul malaika. Malaikat itu penduduk langit ya. Turun tuh malaikat jemaah. Nanti bakal ke bumi dan jumlah mereka di bumi lebih banyak dari butiran kerikil yang ada di muka bumi. Kemudian mereka naik lagi ke langit. Kemudian di sini mungkin dibaca di halaman 121. Nah, perbedaan antara ulu dan istiwa. Perbedaan antara ulu dan istiwa adalah bahwa ulu adalah sifat zat, sedangkan istiwa adalah sifat fi'il. Ulu mempunyai tiga makna. Uluwuzzat, zatnya di atas makhluk. Uluwuzqahar, kekuatannya di atas makhluk. Uluwulqadar, kekuasannya di atas makhluk. Barakallahu fikum. Jadi, iya. Sifat ulu Allah, ketinggian Allah ini, mereka yang menafikan Allah itu di atas, mereka mengatakan, enggak, maksudnya Allah tinggi itu, Allah kemuliaannya yang tinggi. Allah kekuasaannya yang tinggi. Allah berkuasa atas, di atas segala sesuatu. Nah, ahlu sunnah mengatakan itu. Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu. Allah punya kekuatan di atas segala sesuatu. Semuanya tunduk di atas kehendak Allah Azza wa Jal. Tapi Allah menyebutkan dia berada di atas. Makanya tatkala datang seorang budak perempuan yang hendak dibebaskan sama majikannya. Karena majikannya dia merasa melakukan kesalahan kepada budak itu, dia ingin menebus dengan membebaskan budak tersebut. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim. Lalu dipanggil sama Nabi SAW. Ditanya sama Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah SAW? Qala fis sama. Tadi di atas Allah. Lalu ditanya, man ana? Engkau siapa? Qala anta Rasulullah. Engkau utusannya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, bebaskan dia, orang ini, orang beriman. Sekarang, kelompok-kelompok yang, atau golongan-golongan yang tidak meyakini Allah di atas, mereka menjadikan pertanyaan aina Allah, di mana Allah itu, menurut mereka, itu adalah tanda-tanda ahlul bid'ah. Jadi tanda-tanda ahlul bid'ah, wahabi atau apa, dia akan tanya aina Allah. Nabi bertanya aina Allah. Dan Allah menjelaskan tentang dirinya, dia berada di atas. Kemudian kita gak boleh. Lalu datang ungkapan-ungkapan ya, kadangkala hadis-hadis palsu, ungkapan-ungkapan yang tidak berlandasan disebutkan. Bahwasanya Ali mengatakan, alladhi ayyana al-ayna la yuqalu innahu ayna. Yang menetapkan ayna, di mana itu, enggak ditanya, dia di mana. Nabi bertanya, mulai mereka. Jadi mereka punya kaidah nantinya. Ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapat mereka, maka mereka akan palingkan dari makna yang sebenarnya. Dari makna bahasa Arab yang mudah difahami. Kemudian kalau itu hadis, mereka akan katakan hadis itu dhaif, hadis itu, kalau itu hadis ahad, hadis yang tidak bisa menetapkan akidah. Mereka dengan banyak alasan menolak keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat, kita kan Allah gak butuh sama tempat. Gak butuh Allah sama tempat. Allah yang punya alam semesta ini. Dia ngasih tahu kita kalau dia berada di atas sana. Ahibati fillah, ketika kita keluar dari bumi ini menuju ke alam, ke angkasa sana, gak ada lagi berbicara tentang empat arah atau delapan arah. Gak ada. Yang ada atas dan bawah cuma. Makhluk itu di bawah, Allah berada di atas. Jadi, kenapa kita menetapkan itu? Karena Allah yang menyebutkan. Karena Nabi SAW yang menyampaikan. Baik, kita akan sebutkan sifat yang ke-9. Ini yang kadangkala kemudian menyebabkan sebagian orang berpendapat Allah itu di mana-mana. Allah menyebabkan dirinya, dia beristawa alal arsh. Di 7 tempat Allah menyebutkan kalimat tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan ulu, sifat tinggi Allah. Sejauh Allah berada di atas. Di atas segala makhluknya. Dengan zatnya, dengan kekuasaannya, dengan kemuliaan dan keluhurannya. Itu Allah Azza wa Jalla berada di atas. Baik. Sekarang ada sifat yang ke-4. Gimana kalau kita mengatakan Allah di atas, tapi kita menetapkan sifat yang ke-9 ini. Allah bersama hambanya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Lu gimana sekarang? Allah di atas, tapi dikatakan Allah bersama kita. Bukankah ini kontradiksi? Nah, kita akan baca. Nah, silahkan. Sifat ke-9, al-ma'iyah atau kebersamaan. Ia adalah sifat yang tetap bagi Allah berdasarkan dalil yang banyak sekali. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. At-Taubah, ayat 40. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid, ayat 4. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Taha, ayat 46. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan, ahibati fillah, Allah menyebutkan di sini, innallaha ma'ana, ketika Nabi SAW berada di dalam gua bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan orang-orang musyrikin, mereka mengikuti jejak sampai ke mulut gua. Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, law absara ahaduhum ila qadamaih lara'an. Abu Bakar khawatir dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, kalau salah satu di antara mereka itu, karena gua Thur itu bukan di atas ya, tapi di bawah. seperti lubang ke bawah sana. Ngerong gitu. Abu Bakar mengatakan kalau salah satu di antara mereka melihat ke kakinya, mereka sudah sampai depan mulut gua ini. Ngelihat di kakinya, la ra'ana, akan kelihatan sama kita. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma dhannuka bi tsnain Allahu tsalitsuhuma?" Bagaimana menurutmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah azza wajalla? Di sini beliau mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Engkau jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa maksud bersama ini? Ini nanti akan kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan di Al-Hadid, "Wa huwa ma'akum," Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Kita mau di gunung, kita mau di lautan, kita mau di pesawat, Allah bersama kita. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa takut ketika diutus ke Fir'aun, karena dia tahu bagaimana kejamnya Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa juga sempat punya masalah sama Fir'aun, karena dia pernah hidup di istana Fir'aun. Maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi dan untuk tidak takut. Lalu Allah katakan, "Innani ma'akuma." Ini di surat Thaha 46. Sesungguhnya aku bersama kalian, beserta kalian. Bersama gimana? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Barakallahu fikum. Apa makna ma'iyah? Makna kebersamaan Allah Azza wa Jal. Nah, silahkan dibaca. Makna ma'iyah, ma'iyah Allah terhadap makhluk-makhluknya ada dua macam. Pertama, ma'iyah umum bagi semua makhluknya. Maksudnya, pengetahuan Allah terhadap amal perbuatan hamba-hambanya. Gerakan yang lahir dan yang batin. Perhitungan amal dan pengawasan terhadap mereka. Tidak ada sesuatu pun dari mereka yang lepas dari pengawasan Allah dimanapun mereka berada. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang kedua, ma'iyah khusus untuk orang-orang mukmin. Maknanya pengawasan dan pengetahuan Allah terhadap mereka serta pertolongan, dukungan dan penjagaan Allah untuk mereka dari tipu muslihat musuh-musuh mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Thaha ayat 46. Barakallahu fikum. Baik. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara Allah bersama makhluknya, ini ada kebersamaan yang umum. Artinya dengan semua hambanya yang soleh, yang gak soleh, yang puasa, yang tidak puasa, Allah bersama mereka. Yang kafir, yang mukmin, Allah bersama mereka. Allah mengatakan, "Wa huwa ma'akum," Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang disebut ma'iyah amah, kebersamaan umum. Kebersamaan yang maknanya Allah mengawasin mereka, melihat mereka, memperhatikan mereka. Artinya semua yang dilakukan hamba itu Allah tahu. Orang-orang yang membuat makar, Allah bersama mereka. Ketika mereka membuat makar mereka, bersama mereka dari sisi mengawasi mereka, melihat mereka, memandang mereka. Tapi ada kebersamaan khusus. Seperti innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Apa berarti yang gak sabar Allah gak bersama mereka? Ya Allah bersama mereka dengan ma'iyah umum tadi. Yang artinya Allah mengawasin mereka. Tapi kalau bicara innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar, ini bicara tentang ma'iyah khasa, kebersamaan yang sifatnya khusus, yang di situ mengandung unsur yang umum tadi, plus dukungan, pertolongan. Jadi, itu yang disebut ma'iyah khasa. Tadi dikatakan bersama orang-orang sabar secara khusus ya. Allah menguatkan mereka, menolong mereka, memberikan taufik mereka, menjaga mereka dari tipu muslihat musuh. Itu kebersamaan khusus. Jadi ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus. Baik, ada catatan penting yang perlu kita baca. Karena sebagian orang kemudian beranggapan ketika Allah bersama kita, berarti Allah itu menyatu dengan makhluknya. Enggak. Kan tadi udah disebutkan, Allah itu tinggi, berada di atas sana. maka enggak mungkin menyatu dengan makhluknya. Makhluk Allah Azza wa Jal yang terakhir itu adalah arsy tadi. Yang disebutkan Allah beristawa di atas arsy-Nya. Jadi, terus gimana Allah bersama, tapi Allah berada tinggi di atas sana. Ya, kita akan pahami ini. Nah, silahkan. Catatan penting dari uraian tersebut, jelaslah makna ma'iyah Allah terhadap hambanya bukan berarti Allah bercampur dengan mereka melalui zat-Nya. Maha suci Allah dari hal tersebut. Sebab pemahaman yang seperti itu adalah mazhab hululiyah, kaum yang berkeyakinan bahwa Allah dapat menitis ke dalam tubuh makhluk atau benda, yang sesat, batil, dan kufur. Hal itu karena Allah di atas para hambanya dan maha tinggi di atas mereka, tidak bercampur zat-Nya dengan mereka, bersemayam di atas arsy-Nya, dan Dia bersama mereka dengan ilmu-Nya. Mengetahui segala hal ihwal mereka, mengawasi mereka, dan mereka tidak sedikit pun bisa menghilang dari pandangan Allah. Ma'iyah dapat digunakan untuk kebersamaan yang mutlak, sekalipun tidak ada sentuhan atau percampuran. Anda mengatakan mata'i ma'i barang atau harta saya ada bersama saya. Padahal harta tersebut ada di atas kepala Anda atau di atas kendaraan Anda atau di atas kuda Anda. Anda mengatakan kami terus saja berjalan dan rembulan bersama kami. Padahal Dia ada di langit, akan tetapi Ia tetap menerangi dan tidak hilang dari pandangan Anda. Sedang yang sampai hanyalah cahaya dan sinarnya saja. Masya Allah, Masya Allah. Itulah ma'iyatullah. Allah itu mengawasi, melihat dengan ilmunya, mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Jadi kalau dikatakan kebersamaan itu harus menyatu, ini adalah pemahaman tadi hululiyah yang menyatakan Allah itu meniti dalam hambanya. Kita tahu mungkin dengan cerita Syekh Siti Jenar ya, yang mereka berpendapat Allah itu menyatu dengan dirinya. Kalau ditanya di mana Allah, ya ada pada dirinya. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Jadi subhanallah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan secara runut ya. Karena memang akan ada kerancuan yang ditebarkan. Gimana engkau mengatakan Allah itu di atas, tapi engkau menetapkan Allah bersama kita? Nah, itu gak bertentangan. Makanya di sini gak ada yang bertentangan dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsir. Apakah orang-orang itu tidak merenungkan Al-Quran? Kalau Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti banyak perselisihan. Maka Quran tidak bertentangan. Tidak saling bertentangan. Tidak itu dengan ayat yang lainnya. Tidak itu dengan hadis yang sahih. Dan tidak pula dengan akal yang benar. Jadi akal yang benar tidak akan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Maka di sini pentingnya kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab yang sahih. Karena kalau dikatakan ma'iyah, orang Arab dari dulu ngomong masyaitu wal qamar mai, aku jalan tadi malam dan bulan bersamaku. Memangnya bulan bersama antum jalan gitu? Bukan kan? Bulan ada di atas sana, tapi cahayanya menerangiku. Kadang kala kita transaksi sama orang udah mau deal, uangmu ada sama engkau? Ada. Bersamaku. Uangmu bersamaku. Dimana di mobil duitnya gitu. Jadi tetap tidak menafikan kebersamaan itu harus menyatu. Enggak. Jadi kalau bicara Allah itu bersama hambanya, dimanapun mereka berada, nah. Tapi dalam mengawasi mereka, memperhatikan mereka, sedangkan Allah Azza Jalla menyebutkan dirinya berada di atas. Dan Dia beristiwa di atas arasy-Nya. Sekali lagi, ketika kita bicara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Itu yang kita iman. Barakallahu fik. Nah, yang ke-10. Ke-10, al-hub, cinta, dan ar-ridho, ridho. Ia adalah dua sifat yang tetap bagi Allah dan termasuk sifat fi'liyah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Al-Fath ayat 18. Barakallahu fikum. Tapi bicara ridho, ada banyak ayat yang menyebutkan Allah itu ridho. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ada sebagian dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan enggak. Gimana Allah ridho? Kalau Allah ridho kayak makhluknya. Hibati fillah, Allah menyebutkan dia ridho. Siapa menyebutkan Allah? Laqad radiyallahu anil mu'minin. Mereka nanti enggak berubah. Makna ridho itu bukan ridho. Maksudnya ridho itu ya ingin kebaikan buat mereka. Apa? Tapi bukan ridho. Karena ridho ini sifatnya makhluk ya Allah. Laisa kamitslihi syai. Yang jadi masalah orang ini menjadikan akalnya sebagai tolak ukur untuk memahami sesuatu yang kalau enggak masuk di akal dia, dia akan tolak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, dia punya buku jemaah yang judulnya Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql. Menolak adanya pertentangan antara dalil nakli dengan akli. Yang benar, tidak ada pertentangan. Ada manusia yang berusaha menentangkan, iya. Sejati tidak ada pertentangan. Kalau akalnya benar dan dalilnya benar, props. Tapi kalau umamanya akalnya enggak benar, ya akan bertentangan. Maka kadang-kadang akal ini berusaha untuk menundukkan dalil nakli itu sesuai dengan keinginan akal. Terjadi seperti yang dilakukan iblis. Kenapa iblis itu kemudian dilaknat? Iblis itu sama Allah disuruh sujud, enggak mau sujud. Padahal jelas ada perintah untuk sujud. Lalu dia membuat kias, perbandingan. Dia mengatakan, aku lebih baik dari dia. Ini pakai akalnya iblis. Iblis punya akal, dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kan menurut akalnya iblis. Jadi ahibati filah, sebenarnya enggak. Gitu. Jadi ingat kalau bicara ridha, Allah mengatakan dirinya ridha. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bicara cinta. Nah, silakan dibaca di Al-Maidah ayat 54 halaman sesudahnya. Nah. Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّكُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Al-Maidah ayat 54. Baik, ada banyak ayat yang berkaitan dengan cinta Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Dan kalau bicara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menceritakan tentang kecintaan Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Inna Allah yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Allah itu cinta kepada hamba yang bertakwa, yang kaya, yang menyembunyikan dirinya. Allah cinta. Cinta. Allah menetapkan dirinya cinta. Dan di antara nama Allah itu Al-Wadud. Yang mencintai dan dicintai. Gak perlu ditakwilkan. Gak bisa gitu loh. Gimana sih masa Allah mencintai? Ini orang-orang gara-gara gak paham bahasa Arab. Para sahabat Nabi tidak ada yang memasalahkan ayat ini. Gak ada. Dan mereka menyebutkan ini amalan cintai. Dan Nabi kita Habibullah. Cintai Allah. Kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini ada penjelasan yang perlu dibaca di akhir halaman 124 dalam ayat-ayat ini. Dalam ayat-ayat ini terdapat ketetapan adanya sifat mahabbah dan ridho bagi Allah. Dia mencintai sebagian manusia dan meridhoi mereka. Demikian pula dia mencintai sebagian amal dan akhlak. Yaitu cinta dan ridho yang hakiki yang sesuai dengan keagungannya yang maha suci. Tidak seperti cintanya makhluk untuk makhluk atau ridhonya. Dan di antara buah cinta dan ridho ini ialah terwujudnya taufik dan pemuliaan serta pemberian nikmat kepada hamba-hambanya yang dia cintai dan dia ridhoi. Terwujudnya cinta dan ridho Allah, ridho dari Allah untuk hambanya adalah dikarenakan amal soleh yang diantaranya adalah takwa, ihsan dan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Iya, kalau kita bicara cinta dan keridhaan Allah nggak sama dengan kecintaan dan keridhaan makhluk. Kenapa? Dari awal kita sudah sampaikan Allah menyebutkan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Enggak ada yang menyerupai Allah, enggak ada. Oh, makhluk cinta. Iya, makhluk punya cinta. Makhluk punya keridhaan. Tapi enggak sama dengan keridhaan Allah azza wajalla. Bukankah makhluk itu hidup? Allah juga hidup. Enggak sama kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Bukankah Allah mendengar? Dan makhluk bisa mendengar. Apakah sama? Enggak sama. Allah melihat. Enggak sama. Artinya intinya kita mengatakan, tatkala menetapkan sifat ini, ingat tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi. Tapi kalau bicara Allah menyebutkan tentang, menyebutkan dirinya dengan sifat ini, ya kita beriman. Kenapa antum beriman? Allah menyebutkan dia mencintai, dia meridhai. Mereka menerjemahkan mamanya cinta itu ingin memberikan nikmat. Ridha itu memberikan taufik. Itu buah dari cinta. Karena kecintaan Allah kepada makhluknya, Allah memberikan nikmat. Karena keridhaan Allah kepada makhluknya, Allah memberikan kepada mereka kesenangan. Itu buah dari cinta dan keridhaan. Ingat kita menetapkan ini dengan catatan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ahibati fillah, enggak ada masalah dengan ayat ini. Apakah ketika seorang muslim baca Al-Qur'an Karim, kemudian sampai kepada ayat umpamanya innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Apakah ada masalah dia dengan kecintaan? Enggak ada. Karena dia tahu kecintaan Allah beda dengan kecintaan makhluk lah. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Baik, di sini disebutkan bagaimana meraih cinta Allah. Kita semua ingin. Waliullah itu adalah orang yang dicintai Allah Azza wa Jal. Bagaimana mencapai tingkatan itu? Ya tentunya dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Barakallahu fiik. Baik, yang ke-11. Kebelas, as-sukhtu murka dan al-qarahiyah benci. Sebagaimana Allah mencintai hambanya yang mukmin dan meridhoinya, maka dia juga memurkai orang-orang kafir dan munafik, serta membenci mereka dan membenci amal perbuatan mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum ansakhitallahu alaihim. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Al-Ma'idah ayat 80. Zalika bi'annahumuttaba'u man asfatallahu wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keriduannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Surah Muhammad ayat 28. Okay, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di antara sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ingat, bukan kita menetapkannya, tapi Allah menetapkan untuk dirinya. Yang kita lakukan adalah beriman dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Di sini ada as-sukht, yang berarti murka. Ini kaitannya dengan ridha. Jadi lawan dari ridha itu sukht. Kita ingat hadis Nabi SAW, ridha Allah fi ridha al-walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Bayangkan, Allah menetapkan keridhaan untuk dirinya dan menetapkan keridhaan untuk makhluknya, itu orang tua. Wasukhtullah, Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Tapi tentunya berbeda ridha Allah dengan ridha makhluknya. Tapi Allah menyebutkan dirinya ridha. Kemudian Allah menyebutkan dirinya juga murka. Di sini di ayat yang baru saja kita baca di Al-Maidah ayat 80, Allah menyebutkan an sakhitallahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Begitu pula yang di ayat Muhammad ayat 28. Di ayat At-Taubah ayat 46 di sini disebutkan walakin karihallahu bi'athahum. Di sini menyebutkan Allah tidak menyukai benci. Dari karah yaitu benci, ini lawan dari cinta. Kalau ridha itu lawannya sukhut, kalau al-hub cinta itu lawannya adalah benci. Allah Azza wa Jalla membenci hamba-Nya. Baik. Kita akan lihat bagaimana orang-orang itu memalingkan makna benci. Masya Allah benci, kata dia. Allah nyebutkan. Dan sekali lagi jamaah, ayat ini gak pernah dipermasalahkan oleh para sahabat Nabi. Quran turun kepada mereka dalam kondisi mereka adalah umat yang berbahasa Arab. Mereka memahami apa yang disampaikan kepada mereka sesuai dengan ilmu mereka dalam bahasa Arab itu. Apa makna ridha, apa makna sukhut, apa makna al-hub, apa makna al-karah. Baik, bisa dibaca di sini. Rasulullah bersabda, di halaman 126. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika." Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Lanjutkan. Murka dan benci adalah dua sifat yang tetap bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Di antara dampak dari keduanya adalah terjadinya berbagai musibah dan siksaan terhadap orang-orang yang dimurkainya dan dibenci perbuatannya. Barakallahu fikum. Di sini kalau kita melihat azab yang turun, itu dampak dari kemurkaan Allah. Musibah yang menimpa umat manusia, hukuman yang Allah berikan kepada mereka, itu dampak dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan kebenciannya. Bagaimana Allah menjadikan surganya Allah Azza wa Jalla sebagai tempat keridhaan Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana Allah menjadikan neraka itu sebagai tempat dari kemurkaan Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi itu dampaknya. Tapi sifat ridha, sifat benci itu ada karena Allah menyebutkan hal itu tentang dirinya. Sekali lagi, kita orang yang beriman itu sebenarnya enggak repot, jemaah. Dalam urusan hal ini, tatkala kita menerima dengan semua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim dan Nabi alaihi salam sampaikan, maka kita tidak akan tenggelam dalam debatnya orang-orang yang berusaha menjadikan akal mereka sebagai pokok yang lainnya mengikutin akal mereka. Kalau enggak masuk di akal mereka, kalau itu ayat maka dia akan takwilkan. Kalau itu hadis maka dia akan sampaikan hadisnya itu dhaif atau hadisnya tidak bisa digunakan untuk menetapkan sebuah keyakinan karena hadisnya ahad. Itu ada. Ternyata waktu kita tidak memungkinkan untuk menyelesaikan. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Barakallahu fiik. Nah, anda kembalikan ke moderator. Jazakallah. Ustaz, langsung ke pertanyaannya Ustaz, karena waktunya ada bisa berapa pertanyaan Ustaz? Tafadhali sampai waktunya selesai. Nah. Pertanyaan pertama melalui chat ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, qadarullah ibu saya masuk ke dalam salah satu tarekat yang ajarannya menurut saya sangat menyimpang dari agama Islam. Mulai dari salatnya yang sangat lancar saat haid masih bisa puasa. Gimana? Ini nih. Menyimpang mulai dari salatnya yang sangat lancar saat haid masih bisa puasa. Sangat berlebih-lebihan mengagungkan gurunya dan masih banyak lainnya. Jujur saya sangat sedih, Ustadz. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Saya sudah beberapa memberitahu kepada ibu saya, tapi belum ada perubahan. Mohon arahan dan nasihatnya, Ustadz. Ada pertanyaan satu lagi, Ustadz, nih. Pertanyaannya kedua, Afwan, bagaimana hukumnya ketika saya memberikan uang kepada adik saya untuk membeli kuota internet, dan adik saya memakai untuk menonton hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak bermanfaat, dan pacaran. Apakah saya salah, Ustadz, memberikan uang kepada adik saya? Dan apakah lebih baik saya sedekahkan uang saya kepada orang lain meskipun bukan kerabat dekat, Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustadz. Jazakumullah khair. Masya Allah, jemaah. Ya, kalau bicara tariqat yang ada, hampir semua tariqat itu beranggapan mereka yang paling benar. Jadi tariqat itu mungkin kalau dihitung hampir 200 tariqat yang ada. Dan semua mengklaim jalan mereka itu bersambung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sebenarnya kalau benar yang mereka katakan, mereka tidak akan jadi banyak seperti ini. Gitu. Dan mereka saling menyalahkan di antara mereka. Apa yang harus kita lakukan? Allah Azza wa Jalla mengatakan tadi salah satu ayat yang belum sempat kita baca di surat Ali Imran. Nah, di halaman Ali Imran ayat 31 ya. Di halaman 125 Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka kalian ikuti aku, kata Nabi SAW. Kalian akan cintai Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan mengikuti Nabi SAW. Di benak mereka, mereka sedang mengikuti Nabi SAW. Tapi ternyata enggak sebenarnya. Sekarang apa yang harus lakukan anak? Nasihat anak, coba engkau beli buku Sirah Nabawiyah. Ada buku fikih Sirah ya. Bagaimana sekarang kau membuat ibumu cinta sama Nabi SAW lebih daripada kecintaannya kepada gurunya? Karena bagaimana kita akan dapat menyelamatkan dia ketika dia sudah ta'asub sama gurunya dan dia mencintai gurunya mungkin lebih daripada diri dia sendiri nanti. Karena yang diinginkan oleh orang-orang yang ikut tariqat ini sebenarnya keselamatan. Dia ingin selamat, ya, Mak. Ingin selamat, ingin masuk surga mereka. Tapi tidak semua orang yang ingin selamat, selamat. Gara-gara salah jalan. Maka seorang anak bagaimana sekarang membuat tadi ibunya mencintai Nabi SAW. Dengan cara apa? Duduk sama ibu, yuk kita baca perjalanan hidup Nabi SAW. Ada fikus sirah, mungkin itu termasuk yang lumayan untuk dibaca ya. Sampaikan ternyata Nabi itu seperti ini, sebenarnya seperti itu. Jadi biar dia itu terbuka matanya. Ternyata Nabi seperti itu. Kemudian nanti dibaca, diajak membaca umpamanya bagaimana tata cara ibadah. Kalau bicara ibadah, umpamanya baca bulughul maram. Kalau sampai dikatakan tadi dia sholatnya lancar terus, artinya ketika haid pun mungkin sholat, puasa pun, ketika datang bulan pun tetap berpuasa. Bagaimana sekarang menjadikan ibu itu melihat. Soalnya kalau anaknya yang menyampaikan, kebanyakan gak terima. Karena dia pikir anaknya ini tahu apa. Aku yang melahirkan dia. Aku yang membesarkan dia. Kok tahu-tahu sekarang menyalahkan amalan dia. Maka perlu bagaimana sang anak ini merendah diri. Ayolah ibu, aku punya buku ibu ini. Mungkin bisa jadi bacaan ibu, ya, tambahan ilmu. Paling gak ibu jadi lebih ngerti. Atau katakan ibu, mungkin aku kepingin ibu ngoreksi lah. Buku ini kan ibu sudah ikut tarekat lama nih. Aku pengen ibu ngoreksi buku ini nih. Ini gimana nih? Karena di situ dia akan mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang selama ini dia hanya mendengar dari gurunya. Seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dan memang biasanya jamaah ketika kita itu ya tidak banyak membaca atau tidak banyak berguru kepada para ulama. Kadangkala kita ya akan ta'asub dengan guru tersebut gitu. Ya sudah, yang benar yang disampaikan guru tersebut. Taib, itu mungkin yang bisa lakukan sambil terus mendoakan orang tuanya. Ada pun pertanyaan kedua berkaitan dengan kita memberikan uang ya, kepada adik kita, atau orang tua memberikan kepada anaknya yang lalu sama anaknya digunakan untuk hal yang negatif. Maka orang tua atau sang kakak perlu menyampaikan kepada mereka. Syuf, ini uang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau engkau gunakan untuk yang maksiat, mamanya gak halal orang tua. Sehingga anak itu jadi takut. Walaupun nanti anak itu karena lemahnya iman dia, jamaah. Ya. Lemahnya, kadangkala iman itu naik turun. Dia gunakan anak kadangkala dengan uang saku yang diberikan. Dia nonton sesuatu yang kurang berguna. Maka itu antara dia sama Allah SWT. Tugas kita tapi memberikan arahan. Akan tetapi kalau kita tahu duit ini akan dipakai buat kemaksiatan, maka di sini kita jangan kasih. Tapi kalau bicara kuota, sebenarnya kalau bicara dia beli kuota, itu digunakan untuk yang positif dan negatif gitu. Bukan untuk kemaksiatan. Hukum asalnya kan digunakan ya untuk telepon, untuk WA. Tapi kadang-kadang dia WA tadi bicara pacaran, kemudian dia mungkin nonton sesuatu yang kurang berguna, maka tugas kita adalah memberikan arahan kepada mereka. Adapun kalau kita lihat memang dia lebih digunakan untuk kemaksiatan, ya kita sampaikan. Ini salah satu cara dakwah ya. Ada dakwah yang dengan kekuatan harta. Kita katakan enggak, kalau engkau untuk kemaksiatan, aku hasan kasihkan ke yang lain. Ayolah berhenti berbuat. Ini aku kasih engkau duit, engkau berhenti. Semoga dengan cara seperti itu dia jadi taat dan patuh kepada Allah. Hadza wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz berkaitan dengan saum Ramadan. Suami ana sudah usia, qadarullah tidak sahur karena bangun kesiangan, tetap mau melanjutkan saum. Tetapi ada yang dirasakan kurang enak di tubuhnya. Jika batal saumnya, apakah mendapat dosa Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Puasa itu wajib buat siapa? Buat orang yang mampu berpuasa. Makanya Allah katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah. Itu enggak mampu berpuasa. Ada orang yang mampu, tapi ada kondisi tertentu, dia jadi enggak mampu. Maka tatkala itu, ya dia boleh batal karena kondisi. Dikatakan, aku kalau puasa terus kayaknya akan membahayakan tubuhku. Berbuka dia. Kalau memang dia mengkhawatirkan itu dengan prasangka yang kuat sekali gitu. Artinya kalau sekarang puasa nih, dipaksain puasa nih, besok dia gak puasa. Bisa 2-3 hari gak puasa. Karena dia akan jatuh sakit. Maka hendaklah benar-benar diperhatikan. Karena sejatinya jamaah, sahur itu gak wajib. Ingat, sahur itu tidak wajib. Sehingga jangan berpikir kalau anak gak sahur berarti anak gak bisa puasa. Enggak. Ada orang gak sahur bisa puasa gitu. Hanya saja kadang-kadang orang karena gak sahur dia udah apa namanya, bawaannya itu udah aduh lemes, anak gak sahur. Itu enggak sebenarnya. Itu pikiran aja. Dia mampu sebenarnya. Hanya saja dengan bersahur dia akan lebih mampu. Tapi gak sahur pun, makanya sahur kan gak wajib, dianjurkan. Maka mungkin perlu dilihat kondisi suaminya, kalau memang dikatakan dikhawatirkan akan membahayakan tubuhnya, karena dikatakan dia sudah tua, berbeda dengan anak muda yang mungkin dia bisa tahan, maka mungkin gak ada masalah dia berbuka dan dia gantikan di hari yang lainnya. Kalau memang dikhawatirkan akan membahayakan kepada tubuhnya dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan keluarga. Ustadz, ana sedang hamil 18. Lalu Ustadz. Afan Ustadz, ana bacanya mau urut Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz tim SRB dan moderator dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, ana sepasang pasutri yang baru hijrah karena di lingkungan ana tinggal sekarang di kalangan NU dan qadarullah ana dan suami jarang dibilang enggak pernah ikut kajian offline ke majelis, hanya ikut kajian online saja. Pertanyaan ana, bagaimana agar ana dan suami bisa menepis syubhat segala yang ada di lingkungan dan memperkuat tauhid ana dan suami? Takutnya iman kami lagi turun dan naik. Mohon solusinya Ustadz untuk ana dan suami. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga Allah tetapkan kita di atas agama jamaah sampai ajal menjemput kita. Baik, buat teman-teman yang baru hijrah, baru belajar, yang kadang-kadang lingkungannya kurang mendukung, maka yang harus dia lakukan adalah memperdalam ilmu ini. Karena ilmu ini akan menjadi cahaya yang menerangi. Jadi kita bisa tahu, oh mana yang benar, mana yang salah. Ketika orang-orang hijrah dulu ke kota Madinah, orang-orang menyatakan masuk Islam ya, ada yang tinggal di kota Madinah, ada yang kemudian setelah ditaklukannya kota Mekah, mereka pulang ke kampungnya, gak ada lagi hijrah ke kota Madinah dari Mekah ya. Itu Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, setelah ini orang masuk Islam, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Alimuhul Quran wa faqihuhu fid din." Ajarkan kepada dia Quran dan fahamkan dia agamanya. Maka perlu belajar Al-Quran dan memahami agama. Al-Quran ini adalah pegangan kita jemaah, yang merupakan petunjuk. Maka nasihat ana, engkau fokus banyak membaca Al-Quran dan berusaha belajar sama guru juga tafsirnya umpamanya. Dan alhamdulillah sekarang ada media yang ada, kalau dikatakan kau tidak pernah belajar offline ya. Karena memang di beberapa tempat mungkin gak ada kajian offline, kalaupun ada jauh, maka manfaatkan media yang ada. Kemudian berusaha untuk mengkaji agama secara runut ya. Tolong didalami tentang Islam berkaitan dengan rukun Islam yang 5, kemudian pindah kemudian kepada rukun iman yang 6, kemudian kepada ihsan, yang itu insya Allah akan menguatkan kita jemaah sehingga tatkala ada masalah, ada syubhat, Allah sudah kasih pegangan sama kita karena kita mempelajari agama kita dengan benar dan kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan tafsirnya tadi sehingga kita mendapatkan hidayah dari sana. Bagaimana kita hidup di tengah masyarakat seperti itu? Jadilah engkau lentera. Jadilah cahaya. Dengan cara apa? Perbaiki akhlakmu yang pertama. Karena masyarakat itu kadangkala gak memikirkan masalah akidah. Sampai orang non-muslim pun, kalau di dalam pandangan mereka itu ya baik, ini itu, buat mereka gak ada masalah gitu loh. Karena memang orang lebih melihat kepada akhlak. Dan orang yang sempurna imannya, itu paling baik akhlaknya. Maka engkau harus tunjukkan itu dalam kehidupan masyarakat. Bahwa saya ini pasangan suami istri, masya Allah, setelah hijrah, mungkin dia tidak ikut lagi tradisi-tradisi yang ada, tapi dia baik dengan masyarakat, dia suka membantu, suka menolong. Semoga dengan itu, engkau bisa mengajak mereka pada jalan yang benar. Barakallahu fikum. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Mana? Oh, masih banyak, Ustadz. Jadi sebenarnya lagi, kita ini di kampus ini, di kampus ini Ramadan ini jam ngajarnya dikurangin ya. Jadi jamnya itu mahasiswa itu kalau nggak salah, ini sebentar lagi 10.15 mereka keluar agen pergantian pelajaran. Nah, tambah yang di chat Ustaz ya, karena siap. Yang di chat lebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ana pernah ikut taraweh di suatu mahat. Ketika masuk witir, cara witirnya seperti mengerjakan sholat maghrib, ditambah doa kunut dan doa-doa yang lain. Apakah ada cara witir seperti ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut Ustaz. Siap. Apakah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Di sepertiga malam terakhir itu sifat Allah atau wujud Allah? Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kalau bicara sholat witir itu yang 3 rakaat ya, Witir itu kan bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat, 11 rakaat pun disebut witir sebenarnya. Baik, kalau bicara yang 3 rakaat, bagaimana pengerjaannya? Pengerjaannya ada 3. Yang pertama, 2 diputus, salam, kemudian tambah 1. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 langsung, tanpa putus. Yang ketiga, yang seperti sholat maghrib. Ternyata yang berkaitan dengan seperti sholat maghrib ini, ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat nggak boleh. Jumhur ulama berpendapat yang benar itu, ya 3 langsung atau 2 diputus, salam kemudian 1. Karena memang ada hadis yang mengatakan, la tashabbahu aula, yang maknanya jangan diserupakan witir itu dengan maghrib. Akan tetapi, dari kalangan mazhab Hanafi, mereka berpendapat boleh kunut seperti sholat maghrib. Bahkan mungkin itu yang lebih rajih buat mereka. Karena memang kunut itu, sebagaimana maghrib itu adalah, afwan, sebagaimana maghrib itu adalah witirnya harian. Kan kalau kita lihat semua sholatnya itu kan genap ya, cuma maghrib yang ganjil. Seperti itulah dilakukan witir di malam hari. Itu menurut mereka. Sehingga mereka sholatnya seperti maghrib. Kalau kita jadi makmum sama mereka, kita sholat sama mereka gak ada masalah. Insya Allah. Adapun kalau dikatakan kunut, ya ada kunut. Memang kunut witir di Ramadan itu pun disyariatkan menurut sebagian pendapat ulama, kita pun boleh ikut kunut ketika imamnya memang kunut. Adapun doa setelah sholat witir, ada doa yang warid dari Nabi SAW. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu mungkin yang disebutkan. Adapun kalau bicara turunnya Allah Azza wa Jalla, tadi kita sebutkan jamaah, menetapkan sifat Allah ini sesuai dengan yang Allah sebutkan. Allah mengatakan di atas arasy-Nya. Allah lalu menyebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, Yanzilu Rabbuna. Allah turun. Allah turun ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam akhir. Kita kan bingung gimana Allah. Enggak, kita ya sudah kita tetapkan Allah itu turun. Ada yang mengatakan, kalau Allah turun berarti arsy kosong. Gimana? Sedangkan dunia ini ada siang, ada malam ini dan itu. Ahibati fillah. Engkau beriman Allah turun sesuai dengan kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya. Allahu Akbar. Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Tapi yang jelas Allah menyebutkan hal itu, kita beriman dengan sifat Allah turun ke langit dunia tersebut. Jadi Allah menyatakan hal itu. Bagaimana kita Allah turun, kita tidak katakan bagaimana. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jal, yang kita tahu Allah tidak menyerupai makhluk dalam segala sesuatu. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih indah buat kita. Lebih bermakna buat kita dengan banyak membaca Al-Quran Karim. Dengan tafsirnya. Dengan artinya. Sehingga kita bukan hanya mendapatkan hadiah, tapi kita mendapatkan hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator, jazakillah khairan.